Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami dan SMS pertanyaan Anda atau share Anda di 0816924924. Line telepon juga kita buka ya. Baik, ini ada SMS dari Bapak Pramono di Gresik. Bung Kavi, bosku sifatnya temperamental terhadap anak buah, baik tingkah laku, salah atau benar, bagaimana mengatasinya? Terpaksa deh jadi anak buahnya yang ngalah. Ini apa? Nah sebenarnya kalau Anda mau menggunakan apa? Mau gunakan strategi perubahan gitu loh. Kan Anda mungkin berpikir begini, selalu kita berpikirnya, oh bos gue dong yang harus berubah nih, bos gue kayaknya gak bagus temperamental gitu loh, oke? Tapi di satu pihak juga mungkin Anda yang berubah. Anda yang mendekatkan dengan ekspektasi bos Anda gitu. Jadi mungkin bisa begitu. Gak harus kok ya. Oke, kemudian ini juga selain bosnya yang temperamental, anak buah ngalah juga gak apa-apa lah ya, lebih waras. Ada Kus di Semarang. Bang Kavi, saat ini perusahaan kami berjalan lancar dengan keuntungan yang cukup baik. Kalau ingin ada perubahan, yang mana yang harus dirubah di bidang apanya nih Bang? Perusahaan kami di bidang jasa keuangan. Kalau Anda kan perusahaannya memang lancar sekarang, tapi kan pasti Anda begini, lancar sekarang dan sukses sekarang, Anda ingin mempertahankan posisi Anda nggak? Kalau Anda ingin mempertahankan posisi Anda kan tetap juga harus bikin, Anda harus bikin ini kan, Anda harus bikin inovasi-inovasi baru gitu loh. Kan nggak mungkin nggak berubah gitu loh. Jadi kalau Anda ingin melakukan tetap menjadi nomor satu, tetap lancar, tetap sukses gitu loh, Anda harus melakukan perubahan. Perubahan itu adalah kemungkinan besar adalah inovasi-inovasi baru. Oke, apalagi ini udah lancar dengan keuntungan yang cukup baik ya Bang. Inovasinya mungkin gak terlalu megah-megah banget deh, udah oke ya. Baik, ini ada Bapak Hadi telepon nih. Halo. Ya, Mbak. Silakan Pak Hadi. Ini saya setuju 100% Bang Rofit. Bahwa perubahan itu harus dari diri kita sendiri. Betul Bang. Betul. Kalau apapun yang terjadi, kita bisa berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Gantung di kita. Itu adalah pilihan. Agak putus-putus nih Pak Hadi, perubahan dari diri sendiri gitu ya? Ya. Oke. Okay. Cara pilih, kita mau hidup menjadi sukses, berubah ingin menjadi sukses, tergantung. Berarti pilihan kita ingin menjadi sukses. Bisa lakukan pendekatan dengan orang sukses, bergaul dengan orang yang sukses. Tapi yang terpenting adalah yang mau berubah dari diri kita. Jangan orang yang kita menginginkan orang lain untuk berubah. Lalu lingkungan kita buruk, kita bisa menjadi buruk. Karena itu pilihan yang terjadi mengakibatkan kita berubah, terjadi ke lingkungan. Oke. Baik, terima kasih Pak Hadi. Itu aja Bang katanya. Lingkungan kita selalu berubah. Jadi kita juga ini, cuman kan gini, kadang-kadang yang terjadi juga adalah bahwa kita merasa bahwa lingkungan kita tidak mensupport kita. Karena seringkali yang terjadi adalah kita juga tidak aware gitu loh dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita gitu loh. Kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita tidak melakukan interaksi dengan lingkungan kita dengan baik, secara baik-baik gitu loh. Okay. Itu menjadi problem. Nah, memang secara motivasi dan memang perubahan itu harus di-drive dari diri kita gitu loh. Ya kan? Nah, tetapi sebenarnya ya, jangan pernah berpikir bahwa perubahan itu membutuhkan sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Enggak. Gitu loh. Perubahan itu bisa aja Anda, kalau Anda sudah punya program, jadi gini. Kalau Anda punya program perubahan yang setiap saat gitu, jadi Anda sudah berusaha beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang di sekeliling Anda maksudnya Anda sudah punya program perubahan yang sifatnya terus-menerus secara dinamis gitu loh. Maka kemungkinan besar Anda tidak lagi harus mengalami suatu perubahan yang total yang sangat besar. Tetapi kalau misalnya Anda tidak pernah melakukan itu, dan kemudian tiba-tiba Anda dijebak oleh suatu situasi dan kondisi, Anda tiba-tiba bersadar, mati lu, gue ketinggalan jauh amat gitu, gue harus berubah gitu loh. Nah itu yang seringkali tidak menguntungkan. Oke. Okay. Atau tadi yang di awal-awal tadi mungkin ada beberapa ini orang suka ngerasa gitu ya, aduh kok dia gini banget sih sama aku, padahal kitanya nggak pernah berinteraksi keluar tadi ya bang ya. Iya, jadi susahnya kan seperti itu. Dan banyak sekali misalnya terjadi yang seperti misalnya sekarang yang terjadi generation gap. Kita merasa bahwa orang tua kita tidak mengerti kita, dan kemudian kita merasa bahwa anak-anak kita tidak mengerti kita. Iya, betul. Bahasanya udah enggak nyambung. Yang satu tambah tua semuanya sebenarnya, Bang ya. Anak-anak semakin dewasa dan orang tua semakin menjadi anak-anak katanya. Siap-siap loh, Bang. Ini ada SMS berikutnya dari Bapak J. Wardono. Bang Kavi, kita ini butuh pemimpin yang handal untuk memecahkan kebuntuan dan melakukan perubahan. Barangkali Bang Kavi kali yang pimpin perubahan di Indonesia. Kagak sanggup, Pak. Dia mundur, Pak Wardono, ngeper. Belum saatnya, kata Bang Kavi ya. Kapan dong, Bang, saatnya? Ini dari Michael di Bandung. Bila seseorang sudah meninggalkan kebiasaan lamanya, tapi suatu saat dia merasa jenuh dan kembali lagi ke kebiasaan lamanya. Nah, bagaimana solusinya nih, Bang? Solusinya sebenarnya sederhana. Jadi gini, kalau kita berubah, kita harus bisa membuat perubahan yang kita lakukan itu menjadi sesuatu kegiatan yang menarik. Sesuatu kegiatan yang interesting. Suatu kegiatan yang kita rasakan manfaatnya. Tapi kalau kita berubah, misalnya contohnya begini. Kita ada sebagai kepribadian, kita tuh sebenarnya orangnya introvert. Kita orang introvert. Tiba-tiba orang sekalian bilang, lo sih kagak gaul lah, apa segala macam gitu. Dan kita memaksakan diri untuk bergaul gitu. Kita nggak nyaman, kita nggak berasa, karena kita orangnya introvert gitu loh. Dan pada akhirnya kita maksain diri dan seterusnya, akhirnya mau tidak mau akhirnya kita bilang, oh ini this is not me, saya harus kembali lagi menjadi seorang introvert. Nah itu sering kali terjadi karena programnya salah gitu loh. Jadi Anda harus bertanya gitu loh, kalau Anda adalah seorang introvert gitu loh, dan Anda ingin keluar dan tidak lagi mau menjadi seorang introvert, belum tentu salah solusinya satu demi saya yang paling ini adalah berubah dengan cara bergaul, belum tentu gitu loh. Dan bergaulnya juga bukan hanya dengan bergaul dengan orang-orang yang tertentu gitu loh. Jadi bisa saja Anda itu melakukan kegiatan yang memang Anda harus rencanakan gitu loh, sesuai dengan ini, dengan program bahwa Anda tuh mau menuju kemana, perubahannya tuh harus apa. Nah seringkali adalah perubahan itu tidak terprogram, asal berubah. Itu tuh yang sering kali terjadi. Oke, kita terima penelpon dulu sebelum break ya, Bapak Herman. Selamat sore, Pak Herman. Ya, selamat sore. Silakan, Pak Herman. Selamat sore, Pak Kavi ya. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Kavi, kalau saya menanggapi isu perubahan begini, Pak. Kalau kita jalankan hidup ini dengan cara-cara yang benar ya, Pak ya, baik hidup maupun karir atau bisnis ya, dengan cara-cara yang excellent begitu, sebetulnya perubahan itu otomatis terjadi, Pak. Ya, sama seperti sebuah pohon yang tumbuh, itu dia berubah, Pak. Ya, makin lama makin besar, pada satu hari dia berbunga dan berbuah. Jadi, perubahan itu tidak harus pohon ini nanti menjadi batu, atau pohon mangga harus menjadi buah durian, ya, tidak harus. Jadi kalau saya cenderung tidak melihat atau menyikapi perubahan itu, kita harus berpindah-pindah. Kalau kita jalankan hidup ini dengan pola yang benar, dengan cara-cara yang tepat, dengan sendirinya dia akan berubah menuju kepada tingkat yang terus meninggi. Dan itu perubahan yang saya harus katakan sebagai perubahan yang positif begitu. Ya, jadi kadang-kadang perubahan itu jangan disikapi dengan sebagai sesuatu yang menjadi direction, Pak. Tapi biarkan itu mengalir seperti air yang mengalir selama kita menjalankan hidup, karir, atau apapun pilihan hidup kita dengan benar. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, Pak Herman. Ya, nanti tanggapan dari Bang Kavi setelah break, karena kita memang harus jeda dulu.